malam ini Nanda pergi mengaji naik sepeda mini Nanda pergi sendiri bersama kawan-kawan belajar dan bekerja sama pelajari Al-Quran agar tak buta masa depan naik sepeda mini Nanda pergi sendiri naik sepeda mini Nanda pergi mengaji menuju Taman Quran menambah hasanah ilmu agama kuasai huruf Al-Quran lafalkan dengan benar pelajari Al-Quran menambah hasanah ilmu agama kuasai huruf Al-Quran lafalkan dengan benar Abatasa jahaho Tada rosa Sasha sobo Todo alofako Kalamana wahaya Abatasa jahaho Tada rosa Sasha sobo Todo alofako Kalamana wahaya Itulah huruf-huruf Al-Quran sebagai pedoman bacaan Baca Quran dengan lancar agar tetap bersinar kuasai huruf Al-Quran lafalkan dengan benar Abatasa jahaho Dada rosa Sasha sobo Todo alofako Kalamana wahaya Abatasa jahaho Dada rosa Sasha sobo Todo alofako Kalamana wahaya Kalamana wahaya Fathah Kasroh, domah, sukun atau mati Kasid atau ganda Tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin domah Itulah pelafal bunyi Fathah, kasroh, domah, sukun atau mati Kasid atau ganda Tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin domah Itulah pelafal bunyi Itulah pelafal bunyi Itulah pelafal bunyi